sango e koyoka e balobi na ngai na tuna yo Baka baka mon balier, libala wapi omona. yo na mapusa to na mbaka mwasi na mwasi na nzungu na ye lelo na kabela yo senyori mbomate ya sola ni maka mobali na malu la kabasi kinchasa ba melelaka mobali mbondote epai mobali alimaka ngai na yebakate nyonso akosalaka esukaka na balabala epai na ngai na yebaka te soki kosali c'est l'essentiel mpona nga mama c'est l'essentiel pour la maman.